Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini sama-sama kita bersyukur sama Allah. Mudah-mudahan kita orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Allah akan golongkan kita termasuk hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang berbahagia di mana Anda berada, pada saat ini kita akan membahas firman Allah dalam surah Hud ayat ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya hudu ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. Yang artinya, kaum Ad berkata, Hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-sekali tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-sekali tidak akan mempercayaimu. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengajak kita untuk memahami kecenderungan di mana ketika kaum Ad menghujat kepada Nabi Hud, yaitu sesungguhnya ajakan Nabi Hud alaihi salam ini adalah tidak memberikan satu bekas yang bermanfaat dalam kehidupan kami. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, mereka berkata, Hai Hud, bagaimanapun kamu mendatangkan kenyataan atau bagaimanapun kamu mendatangkan bukti yang luar biasa, kami tidak akan percaya kepadamu. Hari ini kita sudah dihadapkan kepada satu pemahaman di mana umat Islam atau umat manusia yang ada di dunia ini untuk membuktikan kebenaran itu harus nyata. Maka ketika satu dai atau mubaligh mengajak kepada jalan yang baik, contoh untuk menjauhi minuman keras, perjudian, perzinahan dan sebagainya, di sini mereka datang kepada seseorang yang menyuruhkan kebaikan tadi, mana buktinya? Walaupun kamu mendatangkan kebuktian atau mendatangkan bukti yang benar, sama sekali kami tidak akan percaya. Noh konon kami main judi, noh konon kami juga minum minuman keras, tidak mendatangkan satu hal yang luar biasa akan tetapi manfaat bagi kami. Disinilah satu stressing bagi umat Islam pada saat sekarang ini harus meyakini bahwasannya umat Islam pada saat sekarang ini sudah diberikan momok-momok paham-paham yang begitu luar biasa. Kita contohkan, Allah itu gaib. Tolong sekarang nyatakan, di mana Allah? Maka paham-paham sekarang ini beredar, banyak orang yang sudah lari dari khitoh-khitoh yang digariskan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Orang tidak akan percaya lagi karena Allah itu gaib, tak nampak. Ketika disodorkan dengan bentuk uang, makanan, maka dia bisa berbalik dari agama Islam. Oleh karenanya, sama-sama kita merenungi bahwasannya ayat yang kita kaji ini memberikan satu pengajaran kepada kita. Tantangan umat Islam, tantangan dai dan tantangan mubaligh adalah untuk mengajak kepada kebaikan, akan tetapi perlu kita harus sabar dalam meniti dakwah yang kita serukan kepada mereka. Saya didampingi oleh Abang Da Ahmad Perdana Indra. Kami silakan untuk memaparkan ayat yang kita kaji ini, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Safiar. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. semakin menarik kajian kita pada kesempatan hari ini, karena pada ayat yang menjadi kajian utama kita pada hari ini, kita dihadapkan kepada satu pertunjukan atau gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang reaksi balik yang disampaikan oleh kaum Nabi Hud alaihi salam. Yang menariknya adalah bahwa ternyata setelah Nabi Hud menyeru, mengajak kaumnya dengan penuh kasih sayang sebagaimana tiga ayat terdahulu, ya qaumi, wahai kaumku, ini adalah bahasa-bahasa kasih sayang, sembahlah Allah, aku tidak meminta apapun, wahai kaumku, istighfar, bertaubat kepada Allah, ini semua adalah nasihat, masukan, kebaikan yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya. Tapi ternyata balasan atau reaksi yang diberikan oleh kaumnya itu sungguh sangat aneh sekali. Allah menggambarkan dengan tiga bentuk jawaban yang dipaparkan di sini. Wahai Hud, majitana bibayyinatin, engkau tidak mendatangkan kepada kami satu bukti apapun. Wa manahnu bitariki alihatina, kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami. Kemudian wa manahnu laka bimu'minin, dan kami tidak akan pernah meyakini dan beriman kepada ajaran dakwah yang engkau sampaikan. Menarik, kalau bahasa kita sekarang, reaksi atau jawaban yang disampaikan oleh kaum Nabi Hud ini seperti alah lantaknya situ, siapa kali kau, begitulah bahasa orang itu saat sekarang, saat-saat itu. Jadi apapun yang disampaikan oleh Nabi Hud itu tidak akan pernah mereka yakini. Ini menggambarkan bagaimana kaum Nabi Hud itu adalah orang-orang yang keras hati. Nah, pertanyaannya kepada kita semua adalah, kenapa Allah memaparkan tentang reaksi atau sikap ingkar dari kaum Nabi Hud kepada kita? Jawabannya mudah saja. Agar kita dapat melihat dengan jelas bagaimana sikap ingkar Nabi Hud, kaum Nabi Hud, dan bagaimana sikap kasih sayang dari Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya. Nah, kita bisa mengaca diri di sini. Sikap kita ini sikap seperti apa? Apakah kita bersikap sebagaimana sikap Nabi Hud yang berusaha untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, care terhadap orang lain, memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, ataukah sikap kita hanya sebagaimana sikap dari kaum Nabi Hud alaihissalam, yaitu kaum Lut, yang mereka ini sudah diberikan kebaikan tapi malah membalas dengan sikap-sikap yang tidak baik. Jadi di dalam kehidupan ini, silahkan kita untuk menilai diri kita terlebih dahulu sebelum kita menilai orang lain. Apakah sikap yang kita lakukan adalah sikap ingkar yang nanti akan Allah gambarkan lebih lanjut dengan kehancuran, akhir hidup yang berakhir dengan penyesalan, masa muda yang berakhir dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, hari-hari tua yang hanya dipenuhi dengan rasa rendah diri, ya, tidak memberikan manfaat pun kepada orang banyak. Nah, inilah kalau kita perhatikan di keterangan pertama, ketika mereka mengatakan Yahudu majitana bibayyinatin, wahai Hud, walaupun engkau sudah menunjukkan mukjizat yang begitu menghebohkan di depan kami, tapi sama kami tidak ada apa-apanya itu. Ini menarik untuk kita kaji, bahwa ternyata orang yang ingkar, orang yang hatinya itu sudah keras dan buta, itu tidak akan pernah bisa menerima apapun yang dilihatnya. Ibarat kata Roma Irama, punya mata tapi tidak melihat, punya hati, punya telinga tetapi tidak akan mampu untuk mendengar. Nah, inilah yang banyak sekali di dalam kehidupan ini. Ternyata anugerah mata yang begitu besar Allah berikan kepada kita tidak kita pergunakan dengan baik. Kita banyak melihat orang yang sakit, tapi kita tidak pernah terbuka mata kita untuk merasakan dan menyadari bahwa ternyata di dalam kesehatan kita itu adalah anugerah besar dari Allah yang harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan masa muda kita, tidak pernah terfikir dan melihat, pada saat kita melihat orang tua yang sudah beruban, jalan sudah terbungkuk-bungkuk, tulang sudah lemah, terduduk di atas kursi roda, tidak pernah terbuka mata kita dan kita kemudian menyadari bahwa ternyata usia muda kita, masa sehat kita itu adalah satu hal yang harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu untuk prolog sementara. Terima kasih yang disampaikan oleh Ustadz Perdana. Ayat ini sekali lagi mengajak kepada kita bagaimana seorang mukmin dalam kehidupannya menyikapi bahwasannya yang benar adalah benar, jangan yang benar itu kita jadikan yang salah, bahkan kebalikannya. Dalam artian begini, semua para rasul Allah berikan mukjizat untuk menjadikan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, atau menyeru kepada kaumnya untuk melakukan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihat pada saat sekarang ini, banyak orang yang terjebak mengaku dirinya rasul, ya kan? Banyak sekarang para dukun, ya, kemudian para normal menganggap dirinya itu utusan Tuhan. Ini yang harus digarisbawahi. Tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Jangan kita kaji. Hal ini adalah masalah sam'iyat yang keluar daripada akal manusia. Maka oleh karenanya kita menggambarkan, jangan kita mengakal-ngakali dengan sihir, menganggap bahwasannya wah si pulan ada kelebihan, ada mukjizat. Mukjizat itu hanya milik Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada milik kepada tuan guru, tidak ada milik kepada paranormal. Ini bukan mukjizat. Itu adalah sihir belaka. Nah, oleh karenanya jangan kita meyakini yang demikian. Baik Ustaz Safian, mungkin saya sedikit ingin tertarik tadi tentang mukjizat, bahwa kita dalam hidup ini jangan mencari mukjizat, ya. Itu tidak perlu, karena mukjizat itu adalah milik dari Rasul. Tidak usah di dalam kehidupan ini kita mencari-cari sesuatu yang menghebohkan, sesuatu yang menakjubkan, baru kita kemudian mau berpikir untuk berubah, atau kemudian kita baru meyakini sesuatu. Tidak, hidup ini, di dalam kehidupan kita sudah punya mukjizat itu, yaitu Al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar dari Rasulullah SAW. Selebihnya mari kita ikuti petunjuk syariat, kita ikuti petunjuk agama yang memerintahkan kepada kita untuk tampil menjadi orang-orang yang punya kepribadian yang kuat di dalam kehidupan ini. Itulah yang disebut dengan bahasa iman. Kemudian di dalam Al-Quran juga kita diarahkan untuk tampil menjadi orang-orang yang selalu bekerja keras, berusaha, menapakkan kakinya walaupun satu demi satu, tapi tetap melakukan pergerakan di dalam kehidupan ini. Itulah yang dalam bahasa agama disebut dengan amilus salihat. Dan kemudian agama juga memberikan gambaran kepada kita bagaimana bahwa di dalam kehidupan ini seorang muslim harus tampil menjadi orang-orang yang terbaik di dalam kehidupannya. Itulah yang disebut dengan bahasa muhsinin, ya, muhsinin. Jadi inilah yang harus dilakukan, baik kepada masyarakat muslim, anak-anak muda kita, siapapun, pekerja-pekerja keras kita. Tidak ada di dalam kehidupan ini yang namanya instan, mau kaya tiba-tiba jadi kaya. Tidak, harus dimulai dengan kerja yang sederhana, terus bertahap dan terus dilakukan, sehingga akhirnya dia dapat mencapai kesuksesannya dengan tangannya sendiri, dengan prinsip dan kepribadiannya, dengan semangatnya yang tinggi. Saya kira itu. Ya, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat kita simpulkan pada kesempatan kali ini, yang ayat yang kita angkat, marilah sama-sama kita meyakini bahwasannya kebenaran itu hanyalah milik Allah. Marilah kita berusaha untuk mencari kebenaran itu, dan jangan kita ikuti jalan-jalan yang sesat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami. Saya Safiar, didampingin Ustadz Perdana, mengucapkan syukran jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.